Galatia bab 2. Elak 14 tahun dari kenikah, kau le abeli ke Yerusalem asareng Barnabas, sambil ngajak Titus. Kau le entar ke Yerusalem polana ala anyata agi ke kau le, cek kau le kodu entar ke Kaisa. Ben e dalam setong pepanggian seebeda agi melolo sarang pin pemimpin e Kaisa, kau le nerang agi kabar bagus sesareng kau le e berta agi karing orang sebeni Yahudi. Sabab kau le tak tero, lelakon kau le sikik dimen sarang se semakin tak hasil papun apa. Titus se asarangi kau le kenikah orang Yunani, nanging tak epaksa norok aturan sonat. Senare bode reng orang semaksa aki parkara kenikah. Reng orang kenikah engki paneka reng orang senyamar masuk ke dalam kalangan kau le sarang sampian seteja, ngako taretan. Se masuk tak asak kasak, maksud deh, nalek tekena kabebasan kau le sarang sampian seteja, pola na kau le sarang sampian seteja ngiring Isa Almasih. Ring-ring kenika teroma belia kau le sarang sampian seteja, epata dia tunor pole akat dikik dimin. Nanging kau le seteja tak poron kala sakoni akareng orang kepenikah. Sabab kau le seteja aja gea supaya kabar bagus penikah tetap murni kesampian. Sana resa panikah, tade bereng anyar papun apa seepenta dari kaula, biring oreng siang kepring oreng raja kenika. Mungku ka kaula tade bidana pun apa ring oreng kenika ta masuk oreng raja otabe punten, sabab ala tak ngokor oreng minorot robe loara. Sabelika, ring oreng seiang kep oreng raja kenika ngakoni je ala makon kaula, aberta aki kabar bekus ka oreng sebeni Yahudi. Akadise makon Petrus aberta aki kabar bagus ka orang Yahudi. Sabab Allah maringi cuken ke kaula kemampuan dadi rasul kareng orang sebeni Yahudi. Akadise maringi Petrus kemampuan dadi rasul ka orang Yahudi. Yakobus, Petrus sareng Yahya sekatona dadi pin pamimpin jemaat. Ngakoni je Allah ampun maringi kaula lelakon si khusus penikah. Dadi sekatelo genika asalaman sareng kaula cuken sareng Barnabas. Minangka tanda parso beden. Saampone kenika, Yakobus, Petrus, sareng Yahya, serta kaulis deja, pas pada mepaket cek kaulis deja, ala kuwa iantarana sabeng sase beni Yahudi. Dining Yakobus, Petrus, sareng Yahya, iantarana orang Yahudi. Seepin taka Barnabas sareng kaula namung setong. Engki paneka sopaja Barnabas sareng kaula, mekira kabutuana orang miskin. Ben kaula pacet seneng, kala lakon kenika. Bekto Petrus rabu ke Antioquia, bi kau le elaben rang terangan ia ada na orang banyak. Sabab Petrus salah. De ada na Petrus ada sarang tanteretan si beni Yahudi. Nanging saampunering orang si Eutos Yakobus dateng, Petrus laju menjauh dari tanteretan si beni Yahudi. Bentak poron pole ada asareng ring orang kepenikah. Sabab takok karing orang si nyoro supaya sedajana orang pada asonat. Tantaretan Yahudi laina rok norok munafik akati Petrus jugen, kantos Barnabas ecapok pengarone jugen, neroan nereng oreng kenika. Ebekto kaule ningale cek kuli nereng oreng kenika tak pada sarang bereng seleres, seesebutaki edalem kabar bagus. Kaule ngocak ka Petrus, iadek nereng oreng sebeda ekasa. Sampian paneka oreng Yahudi, nanging odikna sampian ampun akati oreng sebeni Yahudi. Teti apon apa sampian mik maksa ring orang lain odi akati ring orang Yahudi. Menurut kelahiran, kau le sedaja pacet orang Yahudi. Beni orang sebeni Yahudi sederakah. Nanging kau le sedaja oning cek orang bisa mesai poleh hubungan pun sarang Allah. Cuma amar ke parcaja ke Almasih. Beni polana atoro ke atorna agama Yahudi. Kau le sedaja tibi jukan parcaja ke Isa Almasih. Sopaja hubungan kaulis deja sarang Allah, saya pole polana iman, beni polana ngalakoni hukuma agama. Sabab tada orang sehubungan sarang Allah saya pole amar ke ngalakoni atorana agama. Kaulis deja aehtiar, maleresa pole hubungan sarang Allah kalaban odi teti setong sarang Almasih. Nanging menabi saampona ajelenaki sepenikah, kaulis deja epangki cekik temasok ring orang dusah, cukan akati reng orang sebeni Yahudi, ponapa kenika artena Almasih seadatiaki kaulus teja tusah. Tanto punten, mon kaule mulai majaga pole atorna agama sebeni kaule ampun epak kujur, kalau pada sarang no tua kicak kaula peneka orang senera hukum. Nanging kaula ampon mate ka hukum agama. Epate e hukum ke peneka tibik. Supaya kaula bisa odik ka angkui ada. Kaula ampon e salib asarang Almasih. Samangken beni kaula pole se odik. Nanging Almasih se odik e dalam kaula. Odik se e jalani kaula samangken penikah. Odik pola na kaparcajaan kaputrana Allah. Se teresna ka kaula. Sarang se ampon ngorban aki salerai pon ka kui kaula. Kaula beni ngelang aki rahmate pon Allah. Manabi hubungane pon orang sarang Allah. Teti saya pole amar ke ajalan aki hokoma agama. Kenika artena setena Almasih tadak kunanah.